الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، kita melangsungkan membaca Bahjatu Qulubil Abrar karya Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, dan hadis barakallahu fikum yang telah kita ambil pada hadis yang ke-84 berbicara tentang al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama siapa yang ia cintai. Nah, sebelum kita melangsungkan hadis ke berikutnya, ya ikra'u jami'an barakallahu fikum. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari muttafaqun alaih. Nah, al-qira'at indal jami'. Sebelum kita melangsungkan kepada bab yang keberikutnya, ada sebuah faedah azimah yang kita perlu kantongi di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, man ahabballaha ta'ala fa inna nafsa mahabbatihi min a'zami ma yuqarribuhu ila Allah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, siapapun yang mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, maka kecintaan dia kepada Allah itu merupakan perkara yang paling besar mendekatkan dirinya kepada Allah. Kecintaan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala menjadi perkara yang paling besar di dalam hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Beliau mengingatkan, termasuk di antara nama Allah Jalla wa'ala adalah Syakur. Yu'ti al-mutaqarriba a'zama bi'at'at mudha'afa mimma badzala. Dengan nama Allah Jalla wa'ala Syakur, Allah Jalla wa'ala memberi. Siapapun yang melakukan pendekatan diri kepadanya dengan pemberian yang lebih besar, bahkan berlipat-lipat dari apa yang dia telah korbankan. Maksudnya bahwa seseorang cinta kepada Allah Jalla wa'ala, dia harus berkorban. Berkorban banyak hal di dalam hidup. Tentu pengorbanan pertama kali adalah di saat dia berhadapan dengan hawa nafsunya yang mengajak, yang memanggil, yang menyeru dia untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka di saat dia mengaku cinta kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia berkorban untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Salah satu nama Allah Jalla wa'ala adalah Syakur. Allah Jalla wa'ala akan memberikan orang yang berupaya mendekatkan diri kepadanya dengan anugerah yang lebih besar dan berlipat-lipat dari apa yang dia telah korbankan. Termasuk dari kesyukuran Allah Jalla wa'ala terkait dengan bab ayyalhaqahu biman ahabba. Allah Jalla wa'ala akan menggabungkan dia dengan orang yang ia cintai. engkau cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, engkau tidak akan pernah menggapai apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Namun karena engkau cinta kepadanya, Allahu Jalla wa'ala adalah zat yang maha syakur akan menggabungkan dengan orang yang ia cintai. Wa in qasura amaluhu, walaupun amalnya itu kurang, tetapi dia cinta kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Setelah dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka Allah Jalla wa Ala akan menggabungkan dia dengan yang ia cintai. Allah Jalla wa Ala akan menggabungkan dia dengan orang yang ia cintai, walaupun pekerjaannya, pengorbanannya, ibadahnya kurang. Itulah nama Allahu Jalla wa'ala Asy-Syakur. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam sebuah risalahnya, ketika menyebutkan nama Allahu Jalla wa'ala Syakur, yashkurul qalila minal amali. Allahu Jalla wa'ala akan menerima sekecil apapun dari amal, tidak akan disia-siakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, wa yaghfiru az-zalal al-kathira, wa yaghfiru al-kathira min az-zalali. Bentuk atau termasuk dari nama Allah Asy-Syakur, Allahu Jalla wa Ala akan memaafkan ketergelinciran yang banyak. Yaghfiru al-kathira minaz-zalali. Ketiga, termasuk apa yang beliau sebutkan, nama Allahu Jalla wa'ala Asy-Syakur adalah yudha'if. Allahu Jalla wa'ala akan melipat gandakan nilai. Melipat gandakan nilai, barakallahu fikum, setiap amalan yang dikerjakan oleh hambanya. Termasuk dari nama Allahu Jalla wa'ala Asy-Syakur, idza zakara, apabila dia ingat kepada Allahu Jalla wa'ala, maka Allahu Jalla wa'ala akan mengingat dia lebih baik dari apa yang dia lakukan. Mendekatkan diri kepada Allah, maka Allahu Jalla wa'ala akan mendekatkan diri kepadanya lebih dari dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Begitu seterusnya, barakallahu fikum, nama Allahu subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur. Maka dengan hadith Abu Musa al-Ash'ari muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama yang ia cintai. Wa in qasura amaluhu, walaupun dari sisi akhlaknya ya tidak mungkin sama. Cinta kepada Imam Ibnu Baz, cinta kepada Imam Al-Albani, cinta kepada Imam Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin, cinta kepada Imam Muqbil rahimahumullahu jami'an, tentu ya tidak mungkin karya kita akan sama dengan mereka. Mesti dalam kekurangan, barakallahu fikum. Namun karena cinta kita kepada mereka akan digabungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama mereka, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk kepada hadith al-khamis wa thamanun, doa us-safari, doa ketika musafir. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihissalatu wassalam apabila beliau telah lurus di atas punggung ontanya, idza stawa ala ba'irihi, tatkala beliau telah naik dan posisi istawa bagus di atas ontanya, keluar menuju safar, kabbara salatan, beliau bertakbir 3 kali. Thumma qala, kemudian beliau berdoa, subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kata beliau, maha suci Allah yang telah menundukkan ini semua buat kami, maksudnya kendaraan unta ditundukkan oleh Allah tabaraka wa taala sehingga bisa ditunggangi. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini buat kami, dan sesungguhnya dan kami sebelumnya lahu muqrinin, tidak memiliki kemampuan untuk menundukkan tunggangan tersebut. Kalau bukan karena Allah Jalla wa'ala yang menundukkan, maka seseorang tidak mungkin akan bisa naik di atas pundak kendaraan tersebut. Unta, kerbau, kemudian barakallahu fikum, kuda atau yang keledai dan seterusnya. Allah tabaraka wa ta'ala yang menundukkannya. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini semua buat kami, dan kami sebelumnya tidak mampu menundukkannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami kepada Rabb kami pasti akan kembali. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau dalam safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, dan meminta kepada Engkau amalan yang Engkau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, ringankanlah atas kami perjalanan kami ini. Watwi anna bu'dahu, dan lipatlah jauhnya dari kami. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkaulah sebagai teman dalam safar, dan Engkaulah sebagai penjaga khalifah fil ahli di keluarga kami. Engkaulah yang menjadi pengganti di keluarga. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelelahan perjalanan. Wa ka'abatil manzar, dan berlindung kepada Engkau dari kejelekan manzar penglihatan. Wa su'il munqalabi, dan aku berlindung kepada Engkau dari kembali dalam kondisi jelek. Fil mali, baik kembali jelek pada harta atau keluarga. Wal waladi, dan anak. Wa idza raja'a, apabila dia pulang sallallahu alaihi wasallam dari safar, qala hunna, beliau juga membaca ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, seterusnya sampai kemudian fil mali wal ahli wal walad, wa zada fihinna, beliau menambahkannya, aibun, taibun. Aibun maknanya kami kembali, taibun kami kembali bertaubat kepada Allah, abidun beribadah kepada Allah, li rabbina hamidun, kepada Rabb kami, kami memuji. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat syarah hadisnya, barakallahu fikum. Hadzal hadits fihi fawaid 'azimah tata'allaq bis safari. Di dalam hadits ini terdapat faedah yang besar, faedah-faedah yang besar yang terkait dengan sebuah perjalanan. Sebelum barakallahu fikum saya melangsungkan ada faidah dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bahwa as-safaru safaran. Safar itu ada dua bentuknya. Safarun hissi, safar yang bersifat hissi, inilah yang kita lakukan di dunia, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, membutuhkan bekal, barakallahu fikum. Membutuhkan bekal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua adalah safar ma'nawi. Safar ma'nawi ini, rahimani wa rahimakumullah, harus dibangun di atas tiga pilar, tiga rukun, yang diistilahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah muharrikatul qulub, yang menggerakkan hati dalam perjalanan maknawi menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Thalata, tiga perkara yang beliau sebutkan dengan muharrikat al-qulub, penggerak-penggerak hati. Yang pertama kata beliau al-mahabbatu, yaitu cinta. Kecintaan seseorang kepada Allah Jalla wa'ala akan menjadi penggerak dalam safar maknawinya menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, penggerak yang kedua adalah ar-raja'u, harapan kepada Allah Jalla wa'ala, menggantung harapan yang besar kepada Allah Jalla wa'ala, ingin cintanya, mengharapkan nilai yang besar darinya, mengharapkan surganya, mengharapkan bertemu dengan wajahnya. Ini akan menjadi muharrik, penggerak hati yang akan membangkitkan semangat kita melakukan perjalanan maknawi kita menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-thalif, yang ketiga, min muharrikatil qulub adalah al-khawfu, rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita takut di dunia ini dari seseorang, kan kita menjauh, kita berlari, kita sembunyi. Namun ketika kita takut kepada Allah Jalla fi'ula, sebaliknya, kita akan lari mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka penggerak safar maknawi kita kepada Allah Jalla wa'ala ini tidak mungkin kita akan bisa wujudkan kecuali melalui ilmu aqidah, ilmu tauhid, menjadikan kita cinta kepada Allah Jalla fi'ula, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memiliki rasa takut, barakallahu fikum, hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, barakallahu fikum, yang kedua, safar ma'nawi yang kita sebutkan adalah perjalanan hati kita menuju Allah Jalla fi'ula yang akan digerakkan oleh tiga motor penggerak. Pertama adalah al-mahabbatu, cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan menggerakkan hati safar menuju Allah Jalla fi'ula. Yang kedua adalah ar-raja, harapan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan menjadi penggerak hati dalam safarnya menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah rasa takut yang ada pada diri kita. Ahibbati fillah, dalam perjalanan ma'nawi menuju Allah Jalla wa'ala ada awa'id, ada penjegal-penjegalnya, ada yang akan menghalangi perjalanan ma'nawi setiap hamba menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan bahwa penghalang dan penjegal safar maknawi seseorang kepada Allah Jalla wa'ala adalah tiga perkara. Yang pertama, penghalang dan penjegal perjalanan menuju Allah Jalla wa'ala yang paling besar adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka ini adalah penghalang perjalanan seseorang hamba menuju Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah al-bid'atu, perkara-perkara baru dalam urusan agama menjadi penghalang safar seorang hamba menuju Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga adalah al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat akan menjadi penghalang perjalanan atau safar seorang hamba menuju Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus berbuat di dalam hidup untuk menjaga perjalanan kita sendiri menuju Allah, menjaga perjalanan saudara kita muslimin adalah dengan semangat mendakwahkan tauhidullah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, memerangi penghalang yang kedua kebid'ahan, yaitu dengan mendakwahkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga adalah bertaubat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka jikalau seorang hamba telah berupaya di dalam hidup menegakkan tauhid di dalam hidupnya, berupaya untuk menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan dia segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla fi'ulah, maka dia telah memperjuangkan dirinya dan telah memperjuangkan orang lain untuk selamat dalam perjalanan mereka menuju Allah Tabaraka wa ta'ala. Hadis yang kita baca ini berbicara tentang as-safar al-hissi, perjalanan di atas dunia. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan pertama doa. Ketika kita melakukan safar, ini doanya beliau menitipkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca faedahnya, wa qad istamalat hadhihi al-ad'iyatu ala talabi masalihid din allati hiya ahammul umuri wa masalihid dunya. Kata beliau, hadith ini, doa-doa ini mencakup permintaan kemaslahatan agama yang ini merupakan kemaslahatan yang paling penting di dalam hidup. Kemaslahatan kaitannya dengan urusan agama. Yang kedua, doa-doa ini mengandung permintaan kepada Allah Jalla wa'ala terkait dengan kemaslahatan dunia. Wa'ala husulil muhab, doa-doa ini menitipkan faedah bagaimana memperoleh apa yang kita cintai. Wadaf'il makarihi wal madar, menolak segala yang tidak disukai dan memudaratkan. Wa ala syukri ni'amillah, doa-doa ini mengandung rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa tadhakkuri li'ala'ihi wa karamih, dan selalu ingat akan nikmat-nikmat dan kedermawanan-kedermawanan Allah Jalla wa ala. Washtimali safari ala ta'atillah wa ma yuqarribu ilaihi, dan di dalam doa-doa ini terkandung ya safar dalam ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula, dan safar kepada sesuatu yang akan mendekatkan kepadanya. Ini kandungan doa-doa tersebut. faqauluhu kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau sudah lurus di pundak atau di punggung unta beliau keluar dalam kondisi safar atau menuju safar, beliau bertakbir 3 kali. Ini kata beliau takbir iftitahun li safarihi bitakbirillah. Beliau membuka safarnya dengan bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla wa tsana alaihi dan memuji Allah tabaraka wa taala kama kana yakhtimu bidzalik. Sebagaimana juga beliau menutup perjalanan safarnya dengan bertakbir kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah azza wa jalla yang telah menundukkan ini semua buat kami tunggangan. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami sebelumnya tidak punya kemampuan menundukkannya. Fihi, di dalam ucapan ini atau firman Allah jalla wa ala ini yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika safar, fihi as-sana'u 'ala Allah bitaskhirihi lil markubat. Sanjungan kepada Allah tabaraka wa taala atas penundukan beliau, penundukan Allah jalla wa ala atas Allah jalla wa ala menundukkan tunggangan-tunggangan tersebut. Allati tahmilul asqala wan nufusa ila al biladin na'iyah. Tunggangan-tunggangan yang telah membawa beban-beban, bekal-bekal yang telah membawa jiwa-jiwa menuju negeri yang jauh. Wal aqtari syasi'ah, dan negeri atau daerah yang luas. Wa'tirafi bi ni'matillah bil markubat. Maka wa'tirafun bi ni'matillah bil markubat. Di dalam ucapan Nabi dan doa ini alaihi salatu wassalam terdapat sebuah pengakuan akan nikmat Allah jalla wa ala terhadap tunggangan-tunggangan tersebut. Wa hadza yadkhulu fihi al-markubat min al-ibili wa min as-sufunil bahriyati wal bariyati barriyati wal hawaiyati fa kulluha tadkhulu fi hadza. Kata beliau, ini masuk dalam tunggangan semua bentuk tunggangan. Apakah onta dan yang sejenisnya, dari kuda, keledai, wa minas sufun, demikian juga dari perahu-perahu yang berjalan di lautan, atau kendaraan yang ada di daratan, atau tunggangan atau pesawat, barakallahu fikum, yang terbang di udara. Semuanya itu masuk di dalam ini barakallahu fikum. Masuk maksudnya Allahu jalla wa ala yang menundukkannya barakallahu fik. Antum perhatikan baik-baik bagaimana besi bisa ngapung. Besi beratnya sebegitu, ya, berat loh. Tapi bisa ngapung di air rahimani wa rahimakumullah. Benda kecil batu antum lempar tenggelam. Ya. Ketika perahu atau kapal besar sekian ratusan ton, belum lagi dengan muatannya, bisa berlayar di lautan. Allahu jalla wa ala yang menundukkannya barakallahu fikum. Mungkin manusia bisa merancang. Yang membantu manusia merancang siapa kalau bukan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala? Mungkin kita akan mengatakan betapa hebatnya manusia ini menimbang sampai kemudian menjadikan yang mengelola, mengolah besi yang begitu berat bisa ngapung dengan sistem yang telah mereka buat. Rahimani wa rahimakumullah. Semuanya itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pesawat dibuat dari apa? Dari besi, barakallahu fikum. Bisa terbang di udara. Yang menundukkan udara untuk kemudian bisa menerbangi. Yang menundukkan udara kemudian burung dengan mengepak-ngepakkan sayapnya bisa terbang. Semuanya itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi apapun bentuk tunggangannya, maka semuanya lari kepada Allah Jalla wa Ala. Menunggang kuda, menunggang onta, barakallahu fikum. Sampai Allah Jalla wa Ala mengajari, kalau bukan karena kekuatan Allah dalam menundukkan tunggangan itu, kami tidak akan punya kesanggupan untuk menundukkannya, barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui, tidak ada alasan manusia itu untuk menyombongkan dirinya di dalam hidup. Tidak ada, barakallahu fikum. Makanya Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala selalu berpesan kepada kita, barakallahu fikum, bi ayyi syai'in tatakabbaru. Dengan apa Anda itu bisa bersombong? Dengan apa? Bi ilmika wa ilmuka minallah. Anda mau sombong dengan ilmunya. Ilmumu itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bi jamalik. Dengan kegagahan engkau, kegandengan engkau, dengan kecantikan engkau. Semuanya itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau sebutkan sekian hal yang tidak ada satu pun alasan manusia itu boleh angkuh dan sombong di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.